Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara menika. Pandar muga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul ahli mengaji dan jadi orang yang cinta datang ilmune Allah Subhanahu wa taala, cinta datang para ulama, sehingga kita saged dados tiyang ingkang yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bareng-bareng karo wong sing kita cintai wonten di swargane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kula wingi kula kali panjenengan sampun dipun paringi sumerap bahwasanya halawatul munajat, manisnya, lezatnya kita bermunajat utawa bisik-bisik datang Gusti Allah, ini adalah merupakan balasan yang kontan daripada amal ibadah kita. Sakniki monggo kita lanjutaken nomere kitab cilik 29. Tu golek kitab sing ono jenggote kula mboten paham, tapi insyaallah sekitar 380-an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Man abadahu ta'ala li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubah anhu fa maqama bi haqqi awsafihi. Man utawi sapane wong abada iku ngibadah sapa man, nyembah sapa man hu ing Allah. Man istifham niki. Man utawi sapane wong abada iku nyembah sapa man hu ing Allah ta'ala halimulur sapa Allah li syai'in krono sewici-wici yarju kang ngarep-ngarep sapa man ing syek minu saking Allah wa huwa utawi syek athawabu iku ganjaran au liyadfa'a utawa terapun nolak lam liyadfa'a lamukai au liyadfa'a utawa terapun nolak sopo Allah sopo man abadaniku bito'atihi kelawan to'at ing Allah awliya defa'au to terapun nolak sopaman bito'ati kelawan to'ati man ing Allah wurudal ukubati ing tekani sikso aih usulaha tegesi hasili ukubah lahu katwiman vidari ing dalam teso al akhirati kang akhir wa qawlu tawidawani musonib anhu nyatani lafad anhu muta'alikun iku kang kumantungan biya defa'a kelawan lafad ya defa'a. Jawabane man fama mergane nek fae oleh man iku ndak pantes didadekno syarat wal yaqtarin bil fajawa ban lawaqo badal adati maudi asyartim tanah. Dadi krana man iki ndak pantes dadi syarat maka kudu diparingi fa. Fama koma mongko orang jumenengi sapa man bihaqi ausofihi lawan pira-pira hak pira-pira sifatim man bal huwa bali utaiman ko imun iku wong kang jumenengi bihadzi nafsihi kelawan bagian nafsuni man minjal bithawab bayani saking nari ing ganjaran audaf il iko bi utawa nolak ing sikso. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kawula hormati, kulo ambik sampean ibadah nang Gusti Allah niku krono oleh perintah saking Gusti Allah, lan tiyang sing nglaksanakno perintah Gusti Allah niku kekarpane Gusti Allah koyok sing wonten di Al-Quran, maka dia akan mendapatkan balasan swarga. Lho balasan swarga niku ya apa jari Gusti Allah, dudu apa jari sampean. Lek jarine Gusti Allah dikei swarga ya swarga, lek mboten ya mboten. Tapi keinginan hati kita, kepinginane hati niku kira-kira lek sembayang mlebu nang swarga. Lah krana niku diterangaken nang Kiai Musonib, man abadahu ta'ala li syai'in yarjuhu minhu. Sinten-sinten uang sing ibadah nang Gusti Allah krono swiji-wiji sing diharap-harap. Dadi duduk krono netepi perintahe Allah mawon boten, tapi krono kepingin apa-apa. Napa sing dikepingini? Wa huwa ats-tsawabu, yaiku ganjaran utawa walesan. Auliyat fa'a utawa terapun nolak kelawan ketaatane, nolak dateng tumekane azab. Ayo rek, sing cakang ibadah nang Gusti Allah, saiki ngono, wis zaman akhir, dendindi akeh tsunami, nek pasuruanae banyu segara wis munggah, bumi ini wis ambles sak mene senti. Ayo sing cakang sembahyang cekne didono teko balak. Lho, dadi de'e niku sembahyang krana wedi tsunami. De'e niku cakang ibadah kuatir kene gempa bumi sesuai dengan perhitungan BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Akhire jarene kiai niku lek kepengin nolak balak kudu ibadah. Lho lek wonten tiyang ibadah nang Gusti Allah, niate niku kepingin oleh walesan saking Gusti Allah lan kepingin nolak azabe Gusti Allah, fama qoma bihaqqi ausofihi, maka berarti dia itu tidak menepati sifat keasliannya sebagai seorang hamba yang mana dia telah menerima kewajiban untuk beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Wong dikongkon ibadah nang Gusti Allah kok njaluk walesan. Nek dikongkon ibadah nang Gusti Allah aja njaluk walesan. Diwales utawa mboten niku dudu urusan kula sampean. Sing penting kula mbek sampean ibadah nang Gusti Allah. Embok engko dilebokno nang swarga apa nang neraka iki wis urusane Gusti Allah. Kaya dene tiyang nyambut gawe ngoten, sing penting sampean nyambut gawe. Dibayar apa ndak? Aja ngreken dhisik. Kelakuane sampean tepaki. Kinerjanya mari kita tingkatkan. Aja bayaran sing didhisikno, Cak. Lek sampean mutunya sudah terbaik, mutunya sudah terjamin, pekerjaannya bagus, lek jeragane niku sayang nang sampean, pasti sampean diunggahno bayarane. Lho niki sing sampean sembah niki Gusti Allah. Gusti Allah itu tidak sejahat jeragan menungso. Lek jeragan menungso niku kadang-kadang si ono nakal, lek Gusti Allah mboten. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menginginkan sebuah kezoliman kepada seorang hamba. Tidak mungkin Allah melakukan kezoliman. Tapi sampean ibadah nang Gusti Allah wis ojo ndelok bayaran, ojo ndelok ganjaran, ojo krana wedi diazab, ndak usah. Tepakno sembayange pun, engkok mesti sampean niku bakal dibalas nang Gusti Allah. Dan kita tidak usah mengharapkan apa-apa. Lu andai kata ada orang beribadah datang Gusti Allah, dia mengharapkan satu imbalan, baik imbalan nonton di dunia atau imbalan nonton di akhirat, maka berarti dia itu tidak mengakui sebagai sifat seorang hamba. Bal huwa qa'imun bihadzi nafsihi, dia hanya mengedepankan keinginannya sendiri, bukan keinginannya Allah. Le ono koli, tuntutane kok kepingin mundak tok bayarannya, berarti koli ini kumbatan kena diingu. Itu adalah koli yang tidak akan menguntungkan seorang juragan. Niki cara perhitungan kita manusia. Allah tidak menginginkan keuntungan dari kita, cuma kita berbuat sebaik mungkin koyok niku. Wong ngoli sik oleh mirang tahun sampean sing direken bayaran netok, kinerjanya diperbaiki. Lanang Gusti Allah nggih ngoten. Lek sampean niku ibadah mek krono mikirkan kepingin oleh balasan saking Gusti Allah, berarti sampean niku tidak mengaku jadi seorang hamba. Berarti sampean itu tidak menepati sifat-sifat menjadi hamba, tetapi sampean mengedepankan keinginannya sendiri. Lek wis mengedepankan keinginannya sendiri, berarti sampean siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Embo dipecat dadi kaulo, lek dipecat dadi kaulo dadi opo sampean? Dadi lek ibadah nang Gusti Allah iku ya wis krono ini merupakan perintah Gusti Allah pun. Perkara sampean mari ngono oleh apa-apa, ya wis apa cari Gusti Allah. Tunggale wong maca surat Waqiah kepingin soge kuwi oleh ganjaran sampean. Maca surat Waqiah kita baca karena itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Perkara dikei walesan utawa mboten, ya apa cari Gusti Allah. Cari Gusti Allah dibales, ya dibales. Cari Gusti Allah mboten, ya mboten. Ben Allah kapan niku sing ngersakne. Lah kok ana wong maca waqiah kepengin sugih, berarti andai kata tidak ada keinginan untuk kaya, dek niku mboten maca surat waqiah. Dek niku maca Quran sing buat krana kepengin dadi wong sukses. Lho lek wis tiyang niku maca Qurane krana kepengin dadi wong sukses, biasae lek suksese wis oleh, apa yang diinginkan sudah tercapai, maka dia sudah tidak lagi membaca Al-Qur'an. Kalau sudah tidak lagi membaca Al-Qur'an, ya ndak ibadah nang Gusti Allah wong tujuane panjenengan duduk krana nuruti perintah Gusti Allah. Minjal bisawab, bayane saking narik ganjaran, narik walesan audaf il iqabi utawa nolak ing siksa. Bi khilafi ma idza abada kelawan bedane arikalane nyembah sapa manhu ing Allah li ajli jalalihi krana arah-arah keagungane Allah. Wa azmatihi tegese keagungane Allah. Wa malan barang huwa kang utawi Allah iku alaihi netepi ing atasi ma min mahamidi sifati bayani saking biro-biro sifati Allah kang den puji alati kang layu syarok wara den gembuli apa fiha mahamid izman krono tayong kana kang ono samaniku kadhalika koyak mengkono-mengkono abada huli ajli jalalihi wa azmatihi iku yastahiku ngahaki sobaman ayyukhtim ayyakhtuma khotama yakhtumu ayyakhtuma ing yento ngeladeni sopaman bil ibadati kelawan ibadah fa inna umungkosa temen iman iku hina idhin dalam nalikan iki abadau li ajli jalalihi yakunu iku ono sobaman ko iman iku ongkang jumenengi bihaki awsofi kelawan biru-biru hak biru-biru kelawan haki biru-biru sifati Allah. Sece lek wonten tiang ibadah nang Gusti Allah hanya karena keagungannya Allah. Kita ibadah nang Gusti Allah krono menghormati keagungannya Allah dan karena menghormati sesuatu atau sifat-sifatnya Allah yang terpuji yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Sampean ibadah nang Gusti Allah apa kok ibadah? Krono Allah adalah zat yang pantas untuk disembah. Liane Gusti Allah ndak ana zat sing pantas disembah. Karena pantas disembah, lek panjenengan nyembah zat yang pantas untuk disembah, maka berarti panjenengan itu menjadi orang yang pantas untuk menyembah. Padha karo sampean gawe klambi. Klambi sing apik sampean gawe, kok pantas? Berarti sampean iki potongan ngangge klambi larang. Sampean ngangge klambi sing larang ndak pantas. Sing elek kok pantas, berarti sampean niku pangkate ngangge klambi elek. Kan wonten kadang-kadang tiang niku. Lek ditumpakno motor anyar dikei AC muta-muta, tapi lek dikongkon numpak cikar mboten muta. Wong sing dikongkon numpak cikar ndak muta, numpak motor muta iku berarti pangkate pangkat cikar. Lek sampean nggih ngoten, nyembah nang Gusti Allah niku lek panjenengan krono keagungane Allah saja. Saya menyembah kepada Allah karena keagungan Allah, karena keindahan sifat-sifat yang Allah miliki dan yang pernah kita rasakan tidak pernah dimiliki oleh lainnya Allah sifat-sifat itu, maka berarti kula paling panjenengan yastahiku ayyakhtuma bil ibadah. Kita berhak untuk menyandang ibadah datang Gusti Allah. Lek sampean atine sik kotor ndak pantas ibadah nang Gusti Allah. Kok ngoten nggih, tiang niku cak lek atine kotor, masih sembahyang ngoten sing dikepingin paling widodari. Apa kok sembahyang sampean aku kepingin mlebu swarga. Soale swarga iku besok isine wong wedok tok ayu-ayu lah. Iki jenenge ati kula sampean kotor. Kok ngoten nggih, lah kate ndak kotor ya opo barang ndek swarga diukur karo nafsune. Lek sampean kepingin nemen oleh kenikmatan ambek wedok, ndak kate ngenteni sembahyang. Uang niku lek pun atine bersih, nyembah niku duduk krono nopo-nopo, hanya karena ingin menghormati Allah Subhanahu wa taala. Perkara nang Gusti Allah dilebokno swarga, alhamdulillah. Dilebokno neraka, ya alhamdulillah. Neraka iku lek mlebu sampean mlebu nang neraka, tapi sampean diridani Gusti Allah, nerakane adem. Kula yakin neraka niku mesti adem. Dadi ojo sampai kula kali panjenengan iki dadi wong sing gak pantas ngladeni Gusti Allah. Dadi pas pampres pasukan pengamanan presiden itu diseleksi selektif betul yang memilih niku. Dadi wong sing pantas bisa menjadi pas pampres. Lek ndak pantas ya ndak dadi pas pampres, pas pam orgil. Ngoten pasukan pengamanan orang gila. Krono po tingkatane dadi pasukan pengamanan wong edan. Lek panjenengan niku diseleksi tepak, dinese tepak, dedeke awake bagus, otake cerdas, masuk panjenengan dadi pas pampres. Lah sak menten ugi wong ibadah nang Gusti Allah. Sampeyan niku lek dipilih dadi wong sing berhak untuk beribadah datang Gusti Allah, maka otomatis mulai teko zahir sampai nang batin kula sampean diapiin nang Gusti Allah. Sampai nyembayangin nang Gusti Allah niku duduk krono kepingin apa-apa. Nyembayin nang Gusti Allah niku mek krono kepingin menghormati keagungan Allah karena ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Loh, tadi kula lek sembayang kula kepingin swarga berarti mboten diterima, duduk urusan diterima nek nyetire ati kula ambek sampean kurang tepat. Nek ibadah nang Gusti Allah ndak kate mikir apa-apa. Wis pokok ibadah sampean tepakno wis. Engko balesane apa jare Gusti Allah? Wong Gusti Allah itu ndak mungkin Allah itu akan curang. Lek sampean amaleku pamane salate diedir mulai Allah nang Gusti Allah ku mulai urip sampai mati itu ada 1000 atau 1 juta salat pamane. Tak mungkin nang Allah dikorupsi. Allah niku ndak kira ngorupsi sampean. Kate ini gaya apa Gusti Allah nyolong ganjaran sembahyang? Tidak perlu, oh Gusti Allah iku nerima sogokan teko wong Surabaya. Akhirnya amale wong Pasuruan iku dikurangi. Sing asale sembayang ono 1 juta rakaat krana ndak dibayar Gusti Allah dadi 500.000 rakaat. Tak ana Gusti Allah ngono iku cak. Sampean sembayange tepakno pun. Sing ndak dilakoni ayo dikodoi. Sing ndak sah ayo sembayang maning. Sing sedakoh ayo diikhlasi. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal ibadah kulo panjenengan sedoyo. Pasti, enggak pasti. Tidak mungkin Allah itu akan curang. Le krono Allah mboten mungkin curang. Kulo mbek sampean lek kate ibadah nang Gusti Allah, wis ojo kepingin swarga, ojo krono wedi neraka. Tak perlu niku kita ingatkan. Kewajiban kulo mbek sampean iki mek sembahyang, poso, zakat, haji, bagus nang tonggo ya wis kabeh sing diperintah nang Gusti Allah niku tok. Perkara Allah kate ning kei balasan apa nang kulo sampean sak kersa? Apa kate ditekno ndek swarga? Apa kate dikekno ndek donya? Apa dikontano kabeh ndek donya? Apa sebagian dikekno ndek swarga? Sak kersa Gusti Allah niku bahan wis ana ning Gusti Allah kabeh niku punan. Kita enggak usah memikirkan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tanggungan kita saja kita perbaiki. Apa tanggungan kula sampean? Ya sembahyang. Cok sampe syarat rukune ndak tepak. Nek sampean ndak iso ya ngaji ya. Langkuk perkara balesan wong sing duwe balesan niku Gusti Allah. Apa wae sing dikekno Gusti Allah ya pancen besok. Ngoten. Fa innahu inaidzin yakunu qaiman bihaqqi ausofi. Lek wonten tiyang nyembah ibadah nang Gusti Allah karena keagungannya Allah saja maka orang itu akan sudah dianggap menepati beberapa sifat-sifatnya Allah. Aimufian laha haqqoha. Artinya menepati pada haknya sifat-sifat itu tadi. Faqad auhallahu ta'ala moko teman-teman awe wahyu Allah ta'ala soba Allah ta'ala ila Dawuda maring Nabi Dawud alaihi salam. Dawu inna awaddal audai. Sak temene luweh demene piro-piro wong kang demen, sak temene luweh cintae piro-piro wong kang cinta maring ingsun. Man ya iku uwong abada kang nyembah sopo man ni ing ingsun li ghairi nawalin krono tampo ngarep-ngarep ing peparing. Lakin tapi nil yukti trapun maringaken sopo man ar-rububiyata ing sifat kepengeranane Allah hukuko haqqoha ing haki rububiyah. Allah dawuh wonten di hadis qudsi matur datang Nabi Dawud alaihi salam, sesungguhnya yang dianggap orang yang paling mencintai saya sak dunya niki sinten orang yang paling cinta kepada Allah adalah orang yang menyembah Allah niku wau li ghairi nawalin, tidak karena ingin diberi apa-apa atau tidak ingin mengharapkan sesuatu apapun saking ngarsane Gusti Allah. Tidak kade apa-apa wis. Jenenge wong cinta. Nggih. Ya sekali lagi kula contohaken kaya dene wong demen-demenan ngoten. Masya jam 10 bengi ditelepon, "Mas, aku kaudanan mas ono di terminal, tolong jemput no. Masih udan-udan berangkat nih. Ojo sampai waras, kering-kering titik. Kalau kekasihnya memanggil, nelpon ngenteni sampean ono di endi paman. Aku ono di stasiun mas, tolong jemput no. Dijemput budal nih. Ulah pokok budal, apakah dia mengharapkan satu imbalan sing rupa buruan? Mboten. Apakah dia berangkat krono kingin dikei duwe? Mboten. Kepingin ditukono panganan? Mboten. Dia berangkat semata-mata karena membekali hati, karena hatinya sudah terbekal dengan yang namanya cinta, rasa seneng. Lek wis seneng, ndak kadek nyaluk apa-apa. Apapun yang diinginkan pasti akan dia lakukan. Niku dasari wong cinta. Milo Allah Daud, datang Nabi Daud, inna awaddal audai man abadani li ghairi nawalin lakin liyudir rububiyata haqqaha. Orang yang menyembah saya tanpa ingin ada di, tanpa ada embel-embel ingin diberi apa-apa, tapi dia menyembah hanya karena ingin menghormati sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya panjenengan Gusti Allah iku pangeran, ya berhak untuk disembah, wis ngoten tok. Duduk krono napa-napa. Wa fil hadis lan iku ing dalam hadis la yakun. Nah niki jenenge amar fi'il nahi ghaib ni. Mestinya lek nahi niku kan la takun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Uf'ul la taf'ul. Lho nggih. Niki la taf'ul ojo nglakoni sira, tapi nek niki mboten sira, la yakun. La yakun ojo ono sapa ahadukum. Salah siji ne sira kabeh al abdi iku kaya kawula asu ikang ala kelakuane. Wa in khafala munawati sapa abet amila mongko nglakoni sapa abet walakal ajiri lan ora kaya buru lan ora kaya koli asu ikang ala ilam yuk tolamun ora den paringi sapa ajir al ujrata ing ongkos lam yakmal mongko ora nglakoni sapa ajir. Di dalam hadis diterangkan dawuhnya Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakun ahadukum kal abdi su'ih in khofa amila. Janganlah kamu menjadi orang yang seperti hamba yang jelek, seperti budak sing elek. Kok nunjuk dadi wong koyok budak sing elek? Yuk napa budak sing elek? Dek ngelakoni krono wedi. Iku jenengi melakukan sesuatu tidak sepenuh hati, tapi setengah-setengah. Dia melakukan sesuatu hanya karena takut. Andai kata dia enggak takut, maka tidak akan melakukan apa-apa. Dadi wong niku lek wedi biasane niku apike lek waktu ana wonge mawon. Zaid pamani wedi nang sampean. Maka Zaid itu akan melakukan sesuatu yang baik kalau ada di depan sampean. Lek ana ndek mburine sampean, maka Zaid itu akan nempak sampean. Sampean ndak kangge maning, kaya tunggale wong menghormati sampean krana pangkatnya. Sampean akan dihormati orang karena pangkatnya. Lek pangkat iku sentek sampean ndak dikarepi wong, disepak-sepak, ditempak-tempak dan wong arep. Tapi kalau orang itu menghormati sampean karena cinta, kaya dene anak na wong tua nang anak, ndak anak susah, ndak anak bunga, dia akan selalu gati. Dia akan selalu sayang, akan melalu melakukan sesuatu apa yang menjadi kehendaknya orang tua. Orang tua akan selalu melakukan sesuatu apa yang menjadi kehendaknya anak. Dadi nglakoni mboten krana napa-apa. Ya wis krana saken. Krana sayang. Lah kula mbek sampean lek ibadah nang Gusti Allah kira-kira ngoten lho. Apa kok ibadah sampean? Krana aku ngurmati Gusti Allah. Apa sampean kok ndak nglakoni barang sing terlarang? Ya krana aku ngurmati Gusti Allah. Bukan karena takut neraka. Duduk krana kepengin swarga. Lek krana kepengin nikmat, nglakoni nek nikmat entek, ndak ngreken nang sampean. Sampean dihormati wong mergo sampean dadi jeragan. Ilingo, lek sampean iku jogrok kelakuane, maka koli-koli sampean mang ndak bakal ngurmati sampean maning. Dan sampean perlu ingat bahwa koli-koli niku mang ngurmati sampean krono sampean dadi jeragane. Kok andai kata sampean ndak dadi jeragane ndak kira dihormati. Lo mencari orang yang bisa menghormati orang lain dengan tanpa ada tendensi apa-apa koyok niki mau. Angel nemen, soro, saestu soro. Makanya orang yang menyembah Allah tidak mengharapkan sesuatu apapun dan tidak karena takut kepada siksanya Allah yang seperti apapun, tetapi dia menyembah Allah hanya karena mencintai Allah, hanya karena menghormati keagungan Allah, hanya karena menepati janji bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan kita menjadi seorang hambanya. Niku tok adalah orang yang paling mulia. Wong sing paling dicintai nang Gusti Allah nggih wong sing kaya ngoten niku wau. Napa efek ya efek ingkang ada-ada. Dadi susah ibadah ya pancet, bunga ibadah ya pancet. Posisi napa mawon yang kita alami ibadah kita tetap mboten ngenteni lek susah tok cedhek nang masjid, lek susah cedhek nang masjid. Lek bunga atau to diwalik lek bunga cedhek nang masjid, lek susah tambah ato. Kedua-duanya ndak apik. Sing apik susah utawa bunga panjenengan nggih tetep tidak datang ngarsane Gusti Allah. Ojo diwalak-walik. Wong katene nyembah nang Gusti Allah kok ngenteni sifat susah. Dadi lek ndak susah, sampean ndak katene ibadah nang Gusti Allah. Lek bunga tok sing katene ibadah nang Gusti Allah. Ngoten. Ojo sampe jarene kitab hikam, tapi panjenengan kula niku napa nggih? Mek dodolan mawon mandarmu kok cocok datang kula palep panjenengan sedaya. Wa hadza min a'lal mahabbati lillah. Wong sing koyo ngeten iki termasuk cinta yang paling tinggi datang ngarsane Gusti Allah. Li'annal muhibba mujtami'ul hammi bi amri mahbubihi la murada lahu illa ma arada. Orang yang mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, maka dia akan selalu komplit ngeladeni setiap sesuatu yang menjadi tujuannya orang yang dicintai. Ojo sampai ketok kekasihnya gering watuk tok ditakoni, dik watuk sampean loro paling yo. Ojo sampai ketok watuk dicekel sikile adem, loro weteng ta sampean. Jadi semua sesuatu yang dialami niku lengkap wis, dia akan selalu membantu. Kalau kita melihat di media elektro, kadang-kadang kita melihat kata-kata siaga, siap antar jaga. Iku jenenge cinta sing paling dhuwur. La murada lahu illa ma arada. Tidak ada sesuatu yang kita inginkan kecuali sesuatu yang diinginkan oleh kekasih kita. Jadi keinginannya sampean kalah kabeh. Sampean kepingin ngalor, tetapi kekasih sampean ingin ngidul. Sampean melok ngidul, kekasih sampean kepingin bakso. Sampean kepingin kupang, mangano bakso. Iku jenengi cinta betul. La murada lahu illa ma arada. Jadi dia tidak punya kehendak apa-apa kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang, maka kita tidak punya kehendak apa-apa kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh kekasih kita. Niku jenengi cinta. Lek ana wong cinta tapi tuku klambi ae rebutan. Jare sing wedok kepingin abang. Jare sing lanang ojo abang sampeyan iki kireng kulit engko tambah mekanang ketok ijo ae. Rebutan ngoten berarti itu cintanya masih belum sejati. Lek cintanya sang suami kepada istri niku sejati, opo ae sing dikarepno istri niku dituluti. Pasti nih. Tapi nggih nuwun sewu, keadaan yang seperti ini ojo digawe modal. Wong rumah tangga lek bojoku ndak nuruti nang omonganku berarti ndak cinta nggih mboten. Nuruti kekarepane sampean ndek donya iku kan butuh duit, Mbak, Cak. Lanang wedok padha mawon iki. Lah lek jenenge butuh duit otomatis uang ini kita kalkulasi. Kebutuhan yang paling penting harus kita penuhi terlebih dahulu, baru mari ngono sesuatu yang kita inginkan kita hasilkan dari uang itu. Karena uangnya terbatas, maka kebutuhannya juga terbatas. Mandar muka kulo kali panjenengan betul-betul bisa menjadi orang yang mampu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan perintahnya Allah, mampu menjauhi larangane Gusti Allah, sehingga kulo kali panjenengan dados tiang ingkang dipun ridani Gusti Allah. Sakmenten ingkang saged dalem aturake salah luputi awalan wa akhiran kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.